sejahtera saudara yang kekasih, kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Menggali kebenaran firman Tuhan, meneliti dengan utuh, belajar mencintai kebenaran, menaklukkan diri kepadanya. Biarlah Tuhan menolong memimpin kita. Kali ini kita akan memikirkan peristiwa di Kana yang sangat populer. Namun sebelumnya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk waktu indah yang Tuhan berikan. Mari kami boleh bersama merenungkan firman-Mu. Berkati sertai kami dalam perenungan kami, beri pencerahan sehingga kami mengerti apa menjadi kehendak Tuhan, bertumbuh dalamnya untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kitab Injil Yohanes pasal yang kedua 1-11. Demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada kepemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencodok itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu dia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudaraku, pada waktu kita melihat bagian ini, maka ada bagian yang patut kita catat di sana. Pertama, bahwa ada hari ketiga itu perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ternyata Maria tercatat sebagai undangan, dan tampaknya dekat yang mempunyai hajatan atau masih terbilang orang dalam, karena Maria membantu memeriksa sampai ke dapur kalau-kalau ada yang diperlukan. Dan Yesus juga ada di situ, ikut hadir dalam sebuah pesta perkawinan. Artinya Yesus ternyata adalah seorang yang sangat berbudaya, yang bisa memahami budaya yang ada dan hadir di dalamnya. Jadi Yesus ikut pesta pernikahan. Saudara, budaya adalah anugerah Allah. Jangan disalahpahami bahwa ada budaya yang salah, bukan budayanya salah, manusia yang memakainya dan mengisinya dengan cara yang salah. Sama seperti pisau. Pisau itu bisa jadi pisau yang baik kalau kemudian dibuat untuk memotong bawang, bukan? Tapi kalau kemudian pisau dibuat untuk membunuh orang, kan jadi jahat. Tapi yang jahat bukan pisaunya, orang yang memakainya. Begitulah budaya. Sehingga memang ada ironi dalam kehidupan masa kini, ketika orang kemudian membuang budaya, mempersalahkan budaya. Aneh setengah mati. Seperti orang membuang pisau, menyalahkan pisau hanya karena ada pembunuhan, padahal sang pembunuhlah yang salah, dan aturan ketentuan hukumlah yang salah sehingga itu bisa terjadi. Kita kembali, bagaimana kita memahami Tuhan Yesus sangat menghargai budaya dan hadir di sana. Lalu dikatakan Yesus dan murid-muridnya juga ikut ke perkawinan itu, mereka ada di sana. Dan ketika mereka dikatakan kekurangan anggur, ibu Yesus Maria berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Menyampaikan berita itu kepada Yesus, dan terjadilah dialog ketika Yesus berkata kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Terjemahan lama memakai kata perempuan. Bahasa Inggris memakai kata woman. Dalam aslinya memakai kata gune, bukan meter atau mother. Saudara, ini menjadi sangat penting bagaimana dialog itu terjadi dengan memahami kata yang dipakai. Mengapa kemudian ia tidak memakai kata meter melainkan gun atau ibu sebagai ibu yang melahirkan ketimbang perempuan? Saudara, tampaknya Maria memang ada kebablasan. Yesus memang anaknya, satu sudut. Tapi di lain pihak, Yesus adalah Tuhannya, juru selamatnya. Ini menjadi menarik, saudara yang kekasih. Dan memang menjadi tidak mudah bagi Maria memainkan peran dengan tepat. Sama seperti ketika usia 12 tahun, ketika kemudian Yesus berdebat, lalu kemudian hilang dan ditemukan, apa katanya? Kemana saja engkau? Kami lelah mencarimu, nak. Tidakkah kalian tahu aku harus ada di rumah bapakku? Nah loh, dia ngomong kepada Maria dan bicara kepada Yusuf, harus ada di rumah bapaknya. Emang bapaknya yang mana? Nah, kita bicara segi apanya? Kita bicara di Allah yang menjadi manusia atau bicara manusianya? Yang oleh kuasa Roh Kudus maka dipakailah Maria dan melalui rahimnya lah melahirkan Kristus itu. Saudara, ini perlu ketelitian dan kehati-hatian untuk melihat tiap konteks yang ada. Maria kebablasan. Sebagai ibu dia kemudian mengatur Yesus untuk urusan air anggur yang tidak ada. Dia berharap tentu Yesus berbuat sesuatu, bukan? Tapi dalam hakikatnya, di dalam keutuhan keilahian itu bukan wilayah Maria. Karena itu saudaraku yang kekasih, Maria kebablasan. Sehingga Yesus berkata, mau apakah engkau kepadaku, perempuan? Woman, gune, saatku belum tiba. Saudaraku, saatku belum tiba artinya apa? Saatku belum tiba untuk mau mengatakan bahwa waktunya adalah waktu dia, dan itu tidak ada urusannya dengan Maria. Apa yang akan dilakukan, dilakukannya, tidak ada urusannya dengan Maria. Kalau saatku belum tiba itu menunjuk besok misalnya, kenapa hari itu juga air itu bisa jadi anggur? Emang itu beda apa? Beda menit, beda jam? Jelas tidak berbicara tentang waktu dalam pengertian itu. Tapi hakikat dia, apa dan bagaimana dia harus bertindak, tidak ada urusannya dengan manusia. Ia mempunyai waktu dan dia tidak diatur oleh manusia untuk itu. Tetapi saudara-saudara, Maria berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakannya kepadamu buatlah. Satu sisi Maria memang kebablasan ya, tapi di lain sisi Maria juga cepat untuk tanggap, tahu menempatkan dirinya dan tidak memperdebatkan itu. Dan kemudian dia hanya berkata kepada para pelayan di situ, apapun yang dikatakannya, lakukanlah. Entah apa yang mau dilakukan, Maria juga akhirnya tidak berani untuk lebih lanjut mau tahu. Karena dia sadar, ia sudah melebihi dalam kapasitasnya untuk diskusi soal itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih, Maria kembali ke depan, Maria kembali ke pesta. Mari kita ke ruang utama. Di ruang utama, saudara, pesta sedang berlanjut. Kedua mempelai pasti bersenda gurau. Tamu-tamu sangat banyak datang silih berganti. Kebanggaan, kebahagiaan ada pada kedua mempelai. Sampai mereka tidak tahu kalau ada bahaya yang sedang mengintai. Kalau saja pesta belum selesai, mereka kehabisan anggur di waktu lampau, itu aib berat. Bisa jadi pernikahan mereka diberi label, pernikahan yang tidak diberkati Tuhan, pernikahan yang terkutuk, pernikahan aib. Bahaya sedang menanti. Dan mereka tidak menyadari, karena itu senda gurau terus berjalan di ruang utama, di ruang pesta itu, saudaraku. Ini menjadi ironi sebetulnya. Tetapi itulah yang ada. Karena dia memang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia memang tidak tahu kalau persediaan anggurnya sudah menipis dan akan habis, sementara pesta belum usai. Sementara di dapur di belakang, kita kembali ke ruang belakang, saudara. Karena ada dua ruang, bukan? Sana pesta, di sini tempat stok itu ada. Nah, di ruang belakang, saudara yang kekasih, para pelayan itu hanya menunggu saja apa yang Yesus akan katakan kepada mereka. Dan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu apa? Isilah tempat tempayan-tempayan ini penuh dengan air. Ya, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Itu tempayan pembasuhan yang ada di sana. Kamu datang membasuh dirinya, kaki, tangan, lalu masuk ke rumah, bukan? Nah, lalu mereka isi lagi kembali, tapi isi dengan air. Nah, pada waktu mereka mengisi tempayan-tempayan pembasuhannya itu penuh dengan air, muncul problem. Yang dibutuhkan anggur. Kenapa air yang disediakan? Saudara, Lagi-lagi pelayan itu sudah diperintahkan oleh Maria untuk melakukan apapun yang dikatakan Tuhan Yesus. Maka apapun yang dikatakan Yesus Kristus, mereka harus melaksanakannya, dan mereka laksanakan. Tidak berdebat, mereka mengikutinya. Maka diisilah tempayan itu dengan air. Lalu dikatakan apa? Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka ambil begitu dicedok, dibawa ke pemimpin pesta, saudaraku. Wow, air dibawa ke pesta. Dari dapur ke ruang utama, ada malapetaka yang akan segera meledak. Bagaimana mungkin air dibawa ke sana? Maka dibawalah air itu oleh para pelayan itu, saudara. Lalu pemimpin pesta mengecap air itu, yang ternyata telah berubah menjadi anggur. Kapan? Tidak ada yang tahu, karena memang Alkitab tidak cerita. Lalu diminumnya, dan dia berkata luar biasa. Dia memberikan pujian yang hebat kepada pemilik pesta. Biasanya orang menghidangkan anggur yang baik dulu, baru kemudian anggur yang tidak baik. Karena kalau yang baik sudah memenuhi rasa, yang tidak baik cuma menghilangkan rasa haus saja, kira-kira begitu. Tetapi sekarang dikatakan pestamu ini pesta yang luar biasa. Tetap ada yang baik, bahkan sampai sekarang sebelum pesta usai. Ini pesta langka jadinya. Ini pesta yang tidak lazim, pesta yang tidak biasa. Ya. Maka pemimpin pesta yang memang hadir sebagai perwakilan dalam budaya, di dalam tiap pesta, tetua begitu ya, orang yang dituakan. Dia tentu saja sangat berpengalaman dengan pesta, dan dia tahu betul mana anggur baik dan tidak baik, sehingga dia memberi komen yang sangat pas. Tetapi pada waktu itu dikatakan, saudara, oleh Alkitab bahwa dia tidak tahu dari mana datangnya semua itu. Yang dia tahu, dia minum, dan dia tahu anggur yang baik. Tapi yang tahu adalah pelayan-pelayan itu yang mencedoknya dalam hati, dan mereka tentu dalam kebingungan. Bagaimana mungkin air yang kita cedok lalu mereka bilang itu adalah anggur? Saudara, saya mulai membayangkan, berimajinasi ya, ini agak sedikit lari begitu ya. Mungkin para pelayan itu pulang dalam apa, sambil kembali ke belakang dalam kagum dan bingung, saling pandang satu dengan lain. Lalu mungkin mereka menduga, yang pertama bisa saja bilang apa, ini pemimpin pesta tampaknya sudah mabok nih. Air dibilang anggur. Karena dia tidak tahu kapan air itu jadi anggur. Bagaimana proses perubahan? Yang dia tahu, dia menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi bisa dia berasumsi bahwa mereka itu mabok? Bisa, sah-sah saja. Dan yang kedua, saudara-saudara yang kekasih, bukan hanya itu saja, mereka juga bisa berasumsi. Ya, di dalam kebingungan sekarang, apa yang terjadi ya? Tadi kan jelas-jelas yang kita bawa itu adalah air. Bagaimana mungkin mereka sebut itu anggur? Kapan terjadinya? Mereka pun bingung, mereka pun tidak tahu. Bilakah itu terjadi? Oleh karena itu, dalam kerancuan kebingungan mereka itu, mereka menjalankan semuanya dan penuh dengan tanda tanya. Mereka tidak punya jawabnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka hanya tahu itu air, tapi sekarang sudah jadi anggur. Oleh karena itu, kalau kita melihat di sini, orang yang ikut pesta pun tidak tahu, pemimpin pesta aja nggak tahu. Yang ikut pesta juga tidak tahu. Yang tahu mereka adalah apa? Masih bisa minum anggur sampai habis. Yang punya pesta lebih nggak tahu lagi. Bahkan dia mungkin bangga, sembari tidak mampu menduga. Lalu mungkin yang pria bilang sama yang wanita, wah, ternyata stok anggur kita cukup banyak ya. Padahal sudah habis sebetulnya, bukan? Sudah rawan pesta mereka. Mereka tetap tersenyum, bahagia sekali dipuji oleh seorang pemimpin pesta. Karena itu poin bagus bagi mempelai. Padahal nyatanya stok mereka tidak mencukupi. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesudah semua itu berjalan, sesudah semua itu selesai, dan apa yang terjadi menjadi sangat menarik. Ketika kemudian mereka lalai dan tidak bisa memilih lagi, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi di situ, maksudnya itu seluruh pemimpin pesta, pemilik pesta, tamunya pesta, nggak ada tahu apa yang terjadi. Mereka tidak pernah memperhatikan apapun. Ya, mereka tahu semuanya cukup berjalan dengan baik. Yang tahu terjadi hanyalah para pelayan. Itupun karena airnya mereka ambil lalu mereka antar, tapi menurut pemimpin pesta itu anggur. Kapan kapan terjadi, bagaimana terjadi, para pembantu itu pun tidak tahu. Saudara-saudara, kalau begitu apa sebetulnya pesan di Kana? Kan jadi pertanyaan susah. Karena Yohanes pun bertanya, berkata di situ kan, hal itu dilakukannya ya sebagai tanda yang pertama. Oleh karena itu kalau kita bilang ini adalah peristiwa air, mujizat air jadi anggur. Apanya yang mujizat air jadi anggur? Karena dengan segera mudah kita menemukan bacaan ini adalah dituturkan ulang oleh Tuhan Yesus apa yang terjadi kepada murid-muridnya. Tetapi bukan yang terjadi yang mereka bisa lihat. Sesuatu yang terjadi yang kemudian nanti menjadi cerita sesudah pesta usai. Hebat loh pestanya, kok bisa lebih, kok bisa begini. Lalu mereka mungkin sudah menghitung-hitung stoknya, mestinya gak cukup, kenapa bisa jadi cukup. Tetapi yang jelas tidak ada yang tahu. Beda dengan ketika ada orang buta disembuhkan Yesus di depan orang banyak, banyak yang tahu. Beda dengan orang lumpuh yang diturunkan di tengah kerumunan manusia, disembuhkan Yesus, banyak yang tahu. Ada banyak mujizat yang Yesus lakukan yang orang tahu. Tapi di sini dia bikin mujizat, enggak ada yang tahu. Enggak ada yang lihat. Karena itu, jelas pesannya bukan bahwa dia bisa bikin mujizat. Itu jelas sekali. Kalau pesannya bahwa dia bisa bikin mujizat air jadi anggur, maka ini akan diketahui oleh semua orang pada waktu itu terjadi. Tapi ternyata tidak. Ini kan tidak sama dengan ombak yang disuruhnya berhenti supaya teduh. Ini kan tidak sama 5 roti 2 ikan supaya 5.000 orang laki-laki bisa makan, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Ini tidak sama dengan itu. Karena itu sebetulnya peristiwa di Kana, Alkitab LAI memberi judul yang pas, perkawinan di Kana, bukan mujizat air jadi anggur. Sekalipun kalau saudara misalnya pergi ke Israel, ke kota Kana, gereja yang diyakini sebagai lokasi peristiwa itu terjadi, ya, maka banyak toko-toko di sana. Salah satu akan apa? Salah satu itu memberi nama tokonya apa? The First Miracle. Mujizat pertama. Padahal Alkitab tidak pernah memakai mujizat pertama. Tapi tanda. Nah, mari kita menggali dulu ini. Tanda lebih daripada sekedar mujizat. Tanda lebih hebat dari situ. Mujizat hanya salah satu dari tanda-tanda keilahian Kristus. Nah, yang dipakai istilah tanda. Maka disebut sebetulnya apa yang menjadi pesan di situ? Kalau mujizat itu salah satu bagian dari tanda, tapi mujizat itu tidak ditonjolkan, tidak dilihat semua orang, pasti bukan itu yang menjadi pesan, bukan? Lalu tanda apa yang dimaksudkan oleh Yohanes? Menarik saudaraku, kalau kita memikirkan secara seluruh Alkitab, maka dengan jelas sekali apa yang menjadi pesan dalam bacaan itu adalah Yesus menyelamatkan sebuah perkawinan dari aib. Yesus menyelamatkan sebuah perkawinan dari malapetaka yang tidak disadari oleh sang mempelai. Kalau mereka disebut perkawinannya terkutuk dan aib, betapa beban berat bagi mereka. Tapi rumah tangga yang baru itu selamat. Mereka tidak dimaki-maki orang. Itu bukan aib. Bahkan pesta mereka dipuji. Betapa mereka bahagia. Saudara-saudara, tanda yang pertama yang dilakukan itu adalah tanda kepedulian Yesus terhadap peristiwa di Kana. Ditolongnya perkawinan itu dengan membuat air jadi anggur sehingga stok mereka cukup. Tetapi pesan utama pertama bukan soal air jadi anggur, pertolongan terhadap pernikahan lewat air yang jadi anggur itu. Inilah yang harusnya bisa kita bedakan, susah yang kekasih, supaya kita jangan keranjingan apa-apa semua mujizat melulu sampai kita kehilangan pesan utama. Apa yang Yesus mau di dalam peristiwa itu? Jangan kehilangan pesan utama itu. Kita tidak boleh kehilangan itu. Kita harus memegang itu. Karena memang itu penting. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perkawinan itulah yang diselamatkan Tuhan Yesus. Mempelai itulah yang ditolong. Ini menjadi menarik ketika ditaruh tanda yang pertama terhadap peristiwa itu. Kenapa menjadi menarik? Penting bagi saya. Karena kalau kita melihat keluarga di dalam perjanjian lama, sudah lululantak semuanya. Hidup dalam poligami. Abraham pun terlibat di sana. Bapak orang beriman itu, dia beristri lebih dari satu. Dia penuhi keinginan Sarah hanya untuk cepat-cepat dapat anak. Dan kemudian itu jadi malapetaka. Lalu kita juga melihat bagaimana anak-anak keluarganya bertumbuh kembang. Ishak cuma punya satu istri, sayang. Ishak sayang Esau, istrinya. Ribka sayang dengan Yakub. Dan anak kembar itu menjadi anak yang berkelahi. Ironis sekali. Dan Yakub lebih parah lagi anak-anaknya, saudaraku yang kekasih. Anak-anak itu baku pukul, baku ribut satu dengan yang lainnya. Ini mengerikan bukan? Tapi itu yang terjadi. Lalu semua keluarga pun kalau saudara selusuri, pada berantakan semuanya. Padahal adalah orang-orang beriman. Kehidupan yang kacau tentang pernikahan, poligami yang berlanjut. Di Matius 19 tahulah kita, ketika kemudian orang berdebat dengan Yesus, Yesus bilang apa? Musa mengizinkan surat perceraian karena kamu tegar tengkuk. Sejatinya bukan itu. Tuhan menciptakan supaya pernikahan itu berasal dari satu orang laki-laki dan satu perempuan yang menyatu. Bukan jadi dua tapi jadi satu. Itulah pernikahan sejati. Maka keluargalah yang pertama direkonstruksi oleh Kristus. Keluargalah yang pertama diperbaiki oleh Kristus. Tanda pertama adalah tanda menyelamatkan keluarga itu. Dari situlah dimulai. Yang pertama, intinya, pusatnya. Ini pesan besar. Karena kalau keluarga beres, betapa bahagianya gereja. Jadi jangan berhenti pada isu kecil soal air jadi anggur. Ada isu besar yang terabaikan. Tapi karena memang kita getol dan sukanya mujizat melulu, ya ini itulah yang bisa kita lihat. Kita tidak bisa melihat frame besar dari pelayanan yang Yesus kerjakan. Sampai datanya gak cukup pun kita tambah-tambahkan. Tidak teliti membaca data yang ada. Karena di prasoposisi kita, di pikiran kita, di benak kita, selalu soal mujizat, mujizat, mujizat, dan mujizat. Itulah yang membuat kita jadi salah dalam memahami Yesus. Pahami dia dengan utuh. Ada mujizat? Yes! Air jadi anggur? Yes! 5 roti 2 ikan 5.000 orang? Yes! Tetapi yang jadi persoalan, pesan utama di peristiwa ini bukan itu. Penyelamatan pada sebuah keluarga itu. Itu yang harusnya kita mengerti dan kita pahami. Dia pulihkan keluarga-keluarga lebih dulu. Nah itu menjadi simbol yang luar biasa. Dan dia kemudian mengatakan, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia dan seterusnya. Dia memperbaiki step by step bagaimana semua harus digarap. Inti utama yang mesti dimulai. Yang pertama yang paling penting dapat perhatian. Keluarga. Kalau semua keluarga Kristen beres, itu mujizat besar. Saudara tidak perlu air jadi anggur kalau kemudian rumah tangga tetap bubar. Saudara tidak perlu lihat mujizat ini dan itu kalau anak-anak tidak jadi cinta Tuhan. Buat apa? Sekarang banyak orang ribut mujizat ini itu, tapi hidup tidak punya etika, tidak bermoral baik. Hidup tidak menjadi contoh buah roh sebagaimana mestinya. Hidupnya gak bisa dipelajari, hidupnya gak bisa diteladani. Apa yang mau kita cari? Lagi-lagi saya suka mengatakan, kecuali memang kita sedang melakukan praktek perdukunan, jual beli ilmu kebatinan atau jual beli mujizat yang notabene milik Tuhan, kita manipulasi jadi milik diri, bukan? Kita tidak boleh di sana. Karena itu perhatikanlah keluargamu. Adakah tanda Tuhan hadir dalam keluargamu? Tanda yang bisa dilihat dari damainya suami dan istri. Adakah tanda bahwa Allah hadir dalam rumah tanggamu? Tanda yang bisa dilihat hubungan manis orang tua dan anak. Adakah tanda Allah hadir dalam rumahmu seperti dia hadir di perkawinan Kana, dengan melihat anak-anakmu yang cinta dan melayani Tuhan? Perhatikan tanda itu. Kalau tidak, tentu bahaya sekali keluarga kita, bukan? Tidak ada tanda-tanda kehadiran Tuhan di sana. Suami istri saling curiga dan ribut. Anak-anak dan orang tua tidak berdamai. Ini bisa kegalauan, kekacauan yang mengerikan. Awas, jangan terjebak. Camkan itu, pikirkan itu. Lakukanlah apa yang baik menurut kehendak Tuhan dalam hidupmu, supaya hidupmu berkenan kepadanya dan engkau boleh menyenangkan hatinya. Jangan salah melangkah, supaya langkahmu tetap terarah seperti apa yang menjadi kehendaknya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah mestinya yang kita pikirkan. Inilah yang semestinya kita jalani dalam keseharian kehidupan kita. Sehingga hidup kita sungguh menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Renungkanlah itu dan pikirkanlah itu. Lakonilah itu dan jalanilah itu. Itulah hidup yang seharusnya Itulah hidup yang kita punya. Dan itu idola menyenangkan hati Tuhan. Nah jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat, ingat, dan ingat. Peristiwa di Kana adalah perhatian Kristus terhadap keluarga. Tanda kehadirannya, perkawinan Kana diselamatkannya. Dan ingat, ingat, ingat. Adakah tanda itu dalam rumah tangga kita? Kalau tidak, patut kita bertanya dan memperbaikinya. Ingat, ingat, ingat. Air jadi anggur urusan kecil, tapi jadi persoalan utama. Suami, istri, orang tua, anak, keluarga, damaikah? Ingat, ingat, ingat. Jikalau tanda-tanda itu tidak nyata, kita patut berjaga-jaga. Itulah panggilan orang percaya, kesadaran yang harus dibangun, yang harus ditumbuh kembangkan dalam kehidupan, supaya kesadaran itu menjadi kesadaran yang kuat, dan kita bisa kenal diri kita. Gitu loh saudara-saudaraku. Kadangkala orang Kristen terlalu ribet, mikir yang terlalu gede-gede, cerita yang terlalu gede-gede, tapi yang utama, yang inti malah abai. Ini kan kita jadi agak ironis, karena menggede-gedekan, membesar-besarkan sesuatu yang tampaknya seperti besar padahal tidak, keropos semuanya. Yang inti, utama, seringkali diabaikan. Karena itu kenalilah tiap orang, kenalilah aku dalam hidup keluargaku, pelayananku, istriku, anakku, bagaimana aku bertanggung jawab. Itulah aku dalam kependetaanku. Tapi kalau saudara tahu Pak Bigman ternyata tidak baik punya istri, Pak Bigman ternyata tidak baik punya anak, bagaimana aku bisa baik jadi seorang hamba Tuhan? Omong kosong itu. Kalau keluarga berantakan jangan bilang salib, kalau keluarga berantakan jangan bilang setan, ganggu ini ganggu itu. Justru yang jadi aneh, kenapa kau bisa diganggu setan? Berapa lemahnya kau? Tapi kenapa kalau khotbah bangga sekali, kuat sekali? Ayo semua, yuk kita sadar diri. Biarlah kita, keluarga kita dipulihkan. Kehadiran Allah itu nyata. Suami istri dipersatukan. Orang tua anak berdamai dalam cinta kasih. Dan akhirnya satu keluarga melayani. Mari kita jadikan itu pokok doa kita yang pertama dan utama. Sehingga kebanggaan hidup dalam hidup ini. Bangga karena Tuhan menyertai. Bangga karena Tuhan terus melengkapi. Karena itu bantulah saudara-saudara kita yang lain, keluarga-keluarga yang lain, untuk semua sadar bersama-sama, berlomba-lomba melihat keluarga. Apakah keluarga kita seperti yang Tuhan kehendaki? Kalau tidak, mari berdoa untuk diperbaiki, supaya hidup kita menyenangkan Tuhan. Camkan itu, pikirkan itu, lakoni hari-harimu, supaya hari kita menjadi hari yang penuh berkemenangan, dan di dalamnya Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita. Selamat peka untuk memperhatikan keluarga kita dan mulai menghitung, adakah tanda Tuhan ada dalam keluarga? Tak sekedar kata, tak sekedar pengakuan kita. Semoga Anda bijaksana. Amin. Kita berdoa, saudaraku yang kekasih. Terima kasih untuk perenungan kami akan firman-Mu. Terima kasih untuk keluarga kami. Biarlah tanda kehadiran-Mu nyata dalam hidup rumah tangga kami, supaya sungguh Tuhan dipermuliakan dan tidak terbantah. Hidup kami jadi kesaksian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepala keluarga, kami berdoa, kami memohon. Amin. Saudara, usai sudah perenungan kita, perhatikan kehidupan keluarga kita. Maju terus dalam Tuhan dan terus doakan pelayanan Media Antiochia lewat program Dimensi Iman Kristiani di televisi. Tetapi kita juga punya pelayanan-pelayanan yang lain, saudaraku yang kekasih. Ada pelayanan kita di radio, ada media online, media cetak ya. Semua kita lakukan dengan gigi semangat untuk mengabdi. Doakan supaya terus Tuhan yang cukupkan segala sesuatunya. Karena memang ini semua berjibaku dan kita subsidi dengan sukacita. Ya, Tuhan doakan apa? Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita, dan tiap pelayanan yang dilakukan, ya, saudara mau mengikuti terus khotbah-khotbah lainnya, ikuti di www.reformata.com. Klik dan beritahukan ke yang lain. Sampai bertemu program berikutnya.